Mitra Bisnis, kisru soal tumpang tindih kepemilikan lahan untuk industri tentunya merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat setempat. Ada usulan, izin kepemilikan lahan itu sebaiknya diserahkan langsung kepada pemerintah pusat, tidak lagi di level pemerintah daerah. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai izin kepemilikan lahan ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Bapak melihat usulan tersebut? Emangnya pusatnya beres? Pusatnya juga nggak beres. Jadi cara berpikirnya ini daerah aja yang begini. Nah, pusatnya juga nggak beres. BPN itu kan pusat. BPN yang ngurus tanah, yang ngeluarkan sertifikat itu adalah aparat pusat. Belum tentu pusatnya beres. Aturannya yang dibenahin. Entah kewenangannya di lurah, di camat, di bupati, wali kota, gubernur, atau menteri. Itu nanti dilihat sesuai dengan karakteristik permasalahannya. Masa ngurus tanah bengkok di desa pusat kenda, itu serahkan ke lurah. Kalau lurahnya nggak benar, dipenjara gitu kan. Ini kan seolah-olah pusat ini malaikat. Enggak, pusatnya juga banyak pencoleng. Itu semua pusat itu yang masuk penjara. Ya, si Nazarudin, Angelina Sondah, anggota DPR yang nerima cek perjalanan, itu kan pusat semua. Hati-hati. Oh, kalau daerah banyak korupsi, udah deh semua diserahkan kepada pusat aja. Pusat korupsinya lebih banyak. Gitu loh. Kalau di daerah itu korupsi berapa sih? Kan magnitudenya juga kecil, kuenya juga kecil. Di korupsi, korupsinya pasti kecil. Hasil korupsinya buat apa? Barangkali dia bangun rumah, villa di kabupaten sebelah. Gitu. Uangnya masih situ-situ juga. Tapi kalau korupsi orang pusat, uangnya dibawa ke luar negeri. Dosanya berlipat-lipat. Dia udah korupsi, udah itu uangnya dia bawa ke luar negeri. Dia sekolahkan anaknya ke luar negeri semua. Jalan-jalan ke luar negeri, berobat ke luar negeri, naruh uang di bank-bank luar negeri. Semua sudah tahu itu, semua sudah tahu. Makanya tidak heran kalau ada satu perusahaan asing itu yang sudah 5 tahun ngurusin izin, terus tidak selesai-selesai. Karena pemerintah pusatnya sudah kasih izin, di daerahnya begitu. Tapi kalau sistem hukum kita baik, kan akan tercipta kepastian hukum itu. Jadi kalau saya merasa dirugikan, saya bawa ke proses hukum, saya sudah tahu hasilnya kira-kira seperti apa, saya dimenangkan. Kalau di Indonesia yang benar belum tentu dimenangkan. Jadi hukumnya sebetulnya sudah memadai, tapi penegak hukumnya harus dibenahi. Nah, untuk aturan-aturan yang tumpang tindih, yang tidak jelas, ya dibenahi. Jadi memang kemajuan satu negara itu secara berkelanjutan bisa terwujud seandainya institusinya kuat. Yang dimaksud institusi adalah norma, nilai, aturan, hukum, dan sebagainya sampai ke undang-undang dasarnya kuat. Nah, disinilah pembangunan institusi kita sangat lemah. Coba Anda bayangkan, ini undang-undang kan sudah dibuat. Beberapa waktu kemudian, itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya kan undang-undang yang dibuat itu sangat tidak berkualitas. Jadi, kita dudukkan. Jadi, duduk perkaranya jelas. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.